Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akramana bi rasulillah. Alladhi a'azzana bi rasulillah. Wassalatullahi wasalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana rizukna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa rizukna ya Rabbana khusnal mutaba'ati bi habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana ij'al kulubana kuluban tu'azzimu habibaka sayyidina Muhammad wa tu'azzirahu wa ja'alna min ansarihi. Allahumma ya Rabbana ukhsirna yawmal qiyamati ma'zumratihi wa tahta liwa'ihi wa rizukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Semoga dimuliakan Allah, para hadirin, para hadirat, dan juga yang para pendengar dimanapun Anda berada, para pemirsa dimanapun Anda berada, wabil khusus al-mukarram yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, Fadilatul Syekh Dr. Murad yang telah memberikan kepada kita ilmu beliau, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Kita langsung kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, karena majlis kita hari ini adalah majlis tafsir. Kita sudah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Alangkah bahagianya jika seorang hamba dicintai oleh khaliknya. Sang pencipta mencintai ciptaannya. Kalau sudah Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memberi apapun yang diinginkan hambanya dari kebaikan-kebaikan. Bahkan seorang hamba pun tidak menginginkan kecuali yang baik. Akan menjadi matanya, dalam hadis qudsi disebutkan hatta uhibbah. Hamba yang mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah sampai Allah mencintai hamba tersebut. Kalau sudah Allah mencintai hamba tersebut, maka Allah akan menjadi mata kita, Allah akan menjadi tangan kita, Allah akan menjadi kaki kita yang melangkah. Yang maknanya Allah menjadi mata kita, artinya mata kita tidak memandang kecuali menjadi sebab keridhaan Allah. Secara khusus dijaga oleh Allah sehingga kita hanya melihat yang baik. Itulah orang yang mendapatkan taufik, hidayah, bimbingan dari Allah. Sehingga para kekasih-kekasih Allah itu susah bermaksiat. Orang-orang yang dicintai Allah susah bermaksiat. Ia mau bermaksiat dengan matanya enggak bisa. Allah sudah menjadi matanya, yang maknanya Allah menjaga matanya secara khusus sehingga susah untuk bermaksiat. Tangannya pun demikian. Kakinya pun demikian, dan anggota tubuhnya pun untuk digunakan maksiat enggak bisa karena Allah sudah menjaganya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa basarahu alladhi yubsiru biha, dan seterusnya. Ini kalau sudah mendapatkan gelar kecintaan dari Allah, dan semuanya akan dimudahkan. Kemudian bagaimana kita agar sampai kepada kecintaan kepada Allah? Agar sampai kepada kecintaan kepada Allah disebutkan dalam Al-Quran ini. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau wahai umatku, Nabi Muhammad disuruh oleh Allah menyeru kepada umatnya, "Hei umatku, in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian mencintai Allah, selama ini dakwah mencintai Allah, ngaku mencintai Allah, persahabatan karena Allah, cinta karena Allah, Allah, Allah. Kau sebut dalam aktivitas dan kesehari-harianmu Allah. Ketahuilah bahwa kalau memang benar engkau mencintai Allah, atau kalau engkau ingin dicintai Allah, maka inilah. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku ni. Allah yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengumandukan kepada semua umatnya. Kalau memang umat Nabi Muhammad ini cinta kepada Allah, harus lewat pintu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pintu sampai kepada Allah kecuali melalui pintu Rasulullah, pintu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Nabi Muhammad adalah kunci untuk sampai kepada Allah. Tidak ada pintu lain kecuali melalui itu. Yang ingin mendapatkan ridha Allah yang tidak melalui Nabi tidak akan dapat. Dan tidak akan dapat. Orang yang datang setelah Nabi Muhammad, bahkan para Nabi terdahulu pun tidak akan dianggap kenabiannya kecuali harus melalui pintu Nabi Muhammad. Mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Jadi nabi-nabi terdahulu baru sah kenabiannya, baru dianggap kenabiannya karena di dalam ajaran yang diberikan oleh Allah ada kepada mereka harus mengakui nabi akhir zaman yang akan diutus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Itulah khatamun nabiyyin, setempelnya para nabi. Nabi tidak sah kecuali mengukuhkan bahasanya nabi. Nanti akan ada nabi akhir zaman yang akan diutus yang bernama Nabi Muhammad. Nabi pun tidak akan sah kenabiannya kecuali harus mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Dan kita pun tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan mendapatkan gelar apapun, gelar wali, gelar apapun, gelar yang nyambung kepada Allah, tidak akan benar-benar nyambung kepada Allah kalau tidak melewati pintu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Nah, kalau kita sudah mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Kuncinya adalah ittiba', ngikut Nabi. Setelah itu buahnya adalah yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, kau angkat diangkat, engkau akan diangkat menjadi kekasih Allah, waliullah. Jadi tidak ada wali kecuali melalui pintu Nabi, maka berlomba-lombalah melalui menuju pintu tersebut. Maka di balik pintu itu adalah kecintaan dari Allah untuk kalian semua. Lah ini seolah-olah begitu. Harus berbondong-bondong kepada pintu yang bernama Nabi Muhammad. Di samping Allah mencintai hamba-hamba yang sudah memasuki pintu Nabi Muhammad, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni kalian semuanya. Wallahu ghafurur rahim. Dosa yang lalu akan dihapus sebab pengampunan dari Allah adalah Nabi. Hidup dan mati beliau, karena di sini tidak ada keterangan Nabi hidup dan Nabi mati. Nabi hidup dan Nabi mati tetap sambung dengan Nabi sebab pengampunan dosa. Bahkan kedatangan hamba Allah kepada Nabi itu pun menjadikan sebab pengampunan dosa, baik hidup ataupun mati. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Nabi Muhammad, ada hamba-hamba yang telah berbuat zalim, melakukan kesalahan, dosa, memohon ampun kepada Allah dan datang kepada Nabi, lalu Nabi memohonkan ampun, habislah semuanya. Di saat kita baikkan pintu Rasulullah untuk sampai kepada Allah, di saat kita melakukan salah, pintunya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi mengikuti Nabi Muhammad itulah pintu atau kunci untuk kita mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, yang sering dilupakan oleh hamba-hamba Allah yang ingin sambung kepada Allah, dia hanya faham makna mengikuti saja. Dipikir kalau orang sudah mengikuti Nabi Muhammad sudah beres menjadi kekasih Allah. Mengikuti Nabi Muhammad adalah surah. Mengikuti Nabi Muhammad adalah lahir kita sambung kepada Allah. Lahir sambung kita kepada Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan mengikuti Nabi Muhammad, lahir sambung kita kepada Nabi Muhammad. Akan tapi semuanya itu tidak akan ada gunanya mengikuti Nabi kecuali ada roh mengikuti. Ini yang sering dilupakan. Di dalam mengikuti Nabi Muhammad tidak cukup mengikuti itu jasad sambung dengan Nabi, akan tapi ada roh sambung kepada Nabi. Yang ini sering dilupakan oleh orang-orang yang menyeru pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Roh mengikuti Nabi adalah mahabbah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disinilah ulama berlomba-lomba mencintai Nabi, mencintai Rasulullah, dan banyak riwayat-riwayat tentang kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tentang kemuliaan-kemuliaan dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya itu adalah roh daripada mengikuti Nabi. Sebab kalau hanya sekedar mengikuti Nabi begitu mudahnya. Dan tidak semua yang mengikuti Nabi mempunyai cinta, akan tapi semua yang mencintai pasti mengikuti. Itu rumus yang tidak bisa dibantah. Kalau orang mengikuti Nabi bisa saja karena kepentingan. Kepentingan yang sifatnya duniawi, karena hidup di lingkungan orang pada sholat, maka dia ngikut sholat. Sholat adalah ngikutin Nabi, tapi sholatnya bukan sholat karena Allah. Dan alangkah banyaknya orang bersedekah seperti sedekahnya Nabi, haji seperti hajinya Nabi, bangun malam seperti bangun malamnya Nabi, akan tapi semuanya bukan karena ketulusan kepada Allah. Hanya ingin dibilang orang dermawan di kampungnya, hanya ingin disebut Pak Haji. Itu semua mengikuti Nabi, siapa yang mungkir? Ayo, siapa yang berani berkata orang naik haji tidak mengikuti Nabi? Orang yang naik haji ngikutin Nabi, jasad yang ngikutin Nabi. Akan tapi mana yang rindu kepada Nabi di saat melaksanakan ibadah haji? Mana yang sambung hati? Jadi kunci cinta. Jadi tiba mengikuti Nabi tidak akan sah kecuali dibarengi dengan roh yang namanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengaku cinta tidak mengikuti pasti dia bohong dan dusta. Rumus mengaku cinta tapi tidak mau patuh bohong. Akan tapi cinta yang ada di dalam hati secara otomatis akan menggerakkan anggota tubuh untuk berbuat sesuai dengan yang dicintainya. Ini rumus. Anda mencintai suami, lihat, Anda akan membuat dengan pandangan Anda yang menyejukkan suami, bertutur kata yang lembut, karena Anda sadar bahwasanya Anda mencintai suami. Apa yang Anda lakukan kepada putra Anda yang Anda cintai? Lihat dengan penuh kerelaan Anda melakukan sesuatu yang anak Anda pun tidak memerintah, Anda akan menjalankannya. Yang penting anakku baik. Itu makna cinta di dalam hati. Jadi kalau orang mencintai pasti patuh. Kalau orang mengaku cinta tidak patuh, itu pasti bohong. Bohong, bohong. Orang mencintai pasti patuh. Makanya kalimat cinta kepada Nabi juga jangan hanya sekedar ada di lidah. Dan itu perlu. Yang namanya cinta itu perlu kita perlahan demi perlahan. Memang Allah yang menciptakannya, akan tapi sebab untuk mendapatkan cinta pun Allah menjelaskannya. Allah memberi sebab cinta ada. Allah yang memberi cinta, akan tapi sebab kecintaan. Kenal kalau orang Jawa dulu bicara tresno itu jalaran soko kulino kan. Jadi karena kita sering membaca sejarah Nabi, karena kita sering kenal sifat Nabi, kenal kebaikan Nabi, terus mengenal jasad mulia Nabi dan seterusnya, maka secara perlahan tertanam di hati kita pengagungan. Dan itu adalah benih cinta. Kagum dahulu, baru kemudian setelah itu dicermati lagi, aku merasa butuh, kemudian aku dicermati lagi, semakin dekat, sehingga nempellah makna kecintaan di dalam hati. Tidak serta-merta. Maka ini perlu kita mencari sebab-sebab cinta, sehingga para ulama kita dengan gencarnya mereka menghimbau untuk membuat acara-acara sambung dengan Nabi. Kalau ada bulan Rajab, Isra Mi'raj, bulan Maulud, Maulid Nabi, bulan Muharram tahun baru Hijriah dan seterusnya. Kalau perlu seminggu sekali adakan pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah agar kenal Nabi, semakin kenal akan tumbuh mana cinta. Yang tak kenal maka nah, saya enggak bisa tidak kenal Nabi, mongku cinta-cinta bagaimana. Dan rusaknya atau hilangnya rasa cinta di anak-anak kita karena tidak kenal kepada Nabi. Kenapa anak kita tiba-tiba sudah mengidolakan orang yang suka joget-joget? Tidak kenal lagi. Karena apa? Permasalahannya tidak pernah kenal kemuliaan Siti Fatimah Zahra. Yang dianggap sesuatu yang mulia adalah dandanan yang dipajang itu. Sebagian badannya terlihat. Karena dia melihat di televisi, didampingi oleh ibunya dan tertawa waktu melihat orang pamer dada itu. Sehingga sang anak menganggap itu baik, seksi dan sebagainya. Sehingga anak gadis tiba-tiba Lihat saat ibunya tertawa, ayahnya di sampingnya tertawa, melihat orang berperan di televisi itu, dianggap yang ditertawakan itu adalah sesuatu yang baik, diam-diam dia beli baju kayak begitu. Mana rumah tangga yang selalu mengenalkan Sayyidat Fatimah Az-Zahra? Mana rumah tangga yang mengenalkan Aisyah Ridha? Mana rumah tangga yang bercerita tentang Khadijah Al-Kubra? Ini perlu hal-hal kayak begini itu. Kecintaan itu akan tumbuh kalau kita membiasakan anak kita kita kenalkan dengan yang kita cintai. Tidak cukup orang mengomandokan bahwasanya kita mengikuti Nabi. Sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah apa yang kau inginkan? Apakah cukup kalau kita meminum dengan tangan kita langsung mendapatkan gelar kita mengikuti sunnah Nabi? Alangkah banyaknya orang yang mengamalkan sunnah Nabi hanya karena dia ustaz, tidak enak kalau tidak mengamalkan sunnah Nabi. Ustaz menjaga sunnah Nabi langkah-langkahnya, masya Allah, dijaga. Cuman kenapa? Bagaimana dia mengamalkan sunnah Nabi begitu? Karena saya ustaz. Kalau saya tidak menjalankan sunnah Nabi, nanti dibilang sama orang, ustaz tidak mengamalkan ilmunya. Dijaga, bismillah. Sunnah Nabi semuanya. Rupanya yang dipikir adalah umat yang menyaksikan setiap saat. Allah, mana hatinya sambung dengan Nabi? Mana di antara kita yang meminum air dengan mengumam, minum dengan 3 kali teguan, kemudian buang nafasnya di luar, dia ingat beginilah Rasulullah kalau meminum air. Allah, beda. Beda dengan yang pertama. Yang pertama, ini sunnah Nabi. Saya ustaz harus mengamalkan sunnah Nabi. Hadis apa disebutkan, ibda binafsik, memulai dari dirimu sendiri. Memang dia punya hafal hujah, dia diseru oleh setan, lakukan, lakukan, lakukan, tapi bukan hatinya sambung kepada Nabi Allah. Kita perlu melampaui atau melewati kalimat mengikuti Nabi. Kita harus sampai kepada makna kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang mencintai Nabi pasti mau tidak mau akan mengikuti. Kalau orang mengaku cinta tidak mau mengikuti, bohong. Bahkan cinta itu akan memaksa orang. Sering kami ceritakan bahwa anak gadis tiba-tiba suatu ketika menempelkan di rumahnya poster gambar-gambar seorang artis. Sama-sama perempuannya kan? Artis perempuan, lihat. Kalau sudah di koran ada berita tentang artis tersebut, wah, dibeli korannya karena mengidolakannya. Subhanallah. Ternyata waktu beli baju ke Bandung atau ke Jakarta, cari baju yang model kayak artis. Sampai di rumah tuh lenggot-lenggot kayak Ada apa itu semua terjadi? Karena di dalam hatinya ada cinta. Cinta itu akan memaksa orang untuk mengikuti. Pasti mau tidak mau. Kalau orang ngaku cinta tidak mau patuh, itu bohong. Pasti bohong. Ya itu, kita buat contoh sederhana, ibu-ibu yang setiap pagi, sore, siang, malam tuh selalu ngomong, abang sungguh aku cinta sama abang. Selalu ngomong cinta sama abang, cinta sama abang. Cintaku pada abang tidak ada tandingannya. Gunung Himalaya pun kecil dibanding cintaku pada abang. Waduh, akan tapi di saat sang suami ternyata suatu ketika sakit, lalu minta kepada istrinya, abah, neng, tolong ambilkan air putih, neng. Karena istri yang sangat mencintai suaminya disuruh mengambilkan air putih, dia bilang, abang, air putih abang ambil sendiri saja, bang. Kira-kira, kurang ajar atau tidak, ngaku cinta suruh ngambil air putih saja enggak mau. Bohong tuh. Kalau orang cintai sebelum suami batuk sudah diambilkan air putih ini. Hanya maknanya jelas bahwasanya orang mencintai itu pasti akan mengikuti. Maka sangat bohong dan salah kalau orang hanya mementingkan makna mengikuti Nabi tapi tidak didadarkan makna kecintaan. Mengikuti lain, mencintai dengan cara lain, mengikuti ini loh, ikuti Nabi di dalam urusan ibadah dan sebagainya. Akan tapi bagaimana kita di saat ibadah kita bisa hadir kerinduan kepada Nabi? Dia merasa bangga karena niru Nabi. Itu anak yang gandrung sama artis tuh, waktu pakai baju tuh kebayang di matanya artis tuh, mirip aku kayak dia. Senyumnya niru-niru tuh, lenggaknya niru-niru. Karena apa? Ada cinta di dalam hati. Mana yang ngaku cinta kepada Nabi? Di saat mengenakan baju, sadar bahasanya Rasulullah mengenakan baju dengan tangan kanannya dulu, dengan penuh kegembiraan. Senyum sendiri karena bisa ngikuti Rasulullah. Ini makna. Tidak cukup kita hanya mengatakan, aku ngikuti Nabi, ada roh mengikuti yang namanya cinta. Jadi hadis Nabi SAW ini tidak apa, firman Allah ini ada keterangan dari riwayat-riwayat tentang kecintaan kepada Nabi SAW. Kum in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sholat kembar kubra. Sunnah Nabi, kitabullah wa sunnah Nabi. Di saat ada orang bercerita tentang keagungan Nabi, bingung. Sampai derajat yang pernah ada pada Nabi SAW bagaimana? Matanakha manukhamatan ila wasaqatat fi kafi rajulin minhum fadallaka biha biha wajhahu. Saking cintanya sahabat Nabi kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad tidak membuang dahak kecuali dahak sudah disamber oleh tangan sahabat Nabi dan diusapkan di wajahnya. Allah. Dengan cinta muncullah pengagungan, dan pengagungan bukan ke syariah Nabi saja akan, tapi pengagungan kepada jasad Nabi. Bahkan sesuatu yang akan dibuang pun diagungkan, dan itu bukan sesuatu yang salah. Memang berhak Nabi untuk diagungkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dahak, apa dengan dahak? Dahak yang harus dibuang. Dahak bukan sesuatu yang mulia, tapi ini dahak siapa? Dahak Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa kanu yabtadiruna fi wudhuihi sallallahu alaihi wasallam, mereka berebut mengambil air wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekas air wudhu percikannya, sampai yang enggak mendapatkan langsung dari Nabi menempelkan di tangan sahabat temannya yang basah lalu ditempelkan di wajahnya. Ini adalah makna kecintaan. Gak cukup ngikuti Nabi, ngikuti Nabi yang ngaku itu Nabi di saat berbicara tentang hal begini. Oh, itu berlebihan. Berlebihan Imam Bukhari yang meriwayatkannya. Sahabat Nabi berarti salah semuanya melakukan sesuatu yang berlebihan. Agungkan Nabi. Memuliakan Nabi buah dari cinta. Memuliakan Nabi buah dari cinta. Jadi cinta itu akan membuahkan hal banyak. Kebaikan. Kemudian kalau bicara tentang sebab cinta, alhamdulillah, sebentar lagi kita maulid Nabi, insyaallah pembahasan kita akan mengarah kepada yang demikian itu. Sebab cinta luar biasa. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah dengan segala kebaikan lahir dan batin. Dan orang mencintai itu pasti karena kebaikan, baik lahir atau batin. Seorang ibu yang mencintai menantunya, biar dia akan ngomong, ah, menantuku biarpun hitam kurus tapi ada baiknya enggak? Baik sama saya, mesti gitu loh. Jadi harus ada nilai kebaikan kalau orang mencintai. Mustahil mencintai sesuatu yang tidak ada nilai kebaikannya. Tidak ada orang ngomong, aku sangat cinta kepada menantuku, dia tuh jahat, kurang ajar. Tidak ada. Mesti karena nilai kebaikan. Dan alhamdulillah Nabi itu sebab cinta ada pada beliau semua jasadnya. Oh, kegantengan beliau, kebaikan beliau. Akmal wa ajmalu min ba'jmala min kalam tarqattu ainu. Wahsanu minka lam talitin nisa'u khulikta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka khulikta kama tasha'u. Lebih ganteng darimu ya Rasulullah tidak pernah ada mata pernah melihatnya, tidak pernah ada mata melihatnya. Lebih bagus darimu tidak pernah ada wanita yang pernah melahirkannya. Sanjungan dari Hasan bin Thabit. Engkau tercipta terbebas dari segala kekurangan. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah engkau lahir tuh pesan. Saya pengin mata yang paling bagus, hidung yang paling bagus. Semuanya Nabi Muhammad penuh dengan gelar kebagusan. Itu secara zahir jasad Nabi. Yang terkeluar dari Nabi, yang terbuang dari Nabi, keringatnya. Wangi Ummu Sulaim menggunakan minyak Nabi dijajar di antara wewangian minyak wangi. Lalu beliau berkata, "Atyab, paling bagusnya minyak wangi adalah keringat yang kau ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dan masih banyak ini. Jadi tidak cukup, jangan gemar-gemar hanya mengikuti Nabi atau apa, tapi makna kecintaan. Dan cinta itu ada tanda diantaranya mengikuti tadi itu. Kemudian lebih dari itu, mudah mengingat. Jadi kalau orang bisa menyambungkan aktivitasnya kepada Rasulullah, sambung kepada Allah. Ya Rasulullah, Anda melangkah masuk rumah, Anda ingat Nabi. Anda ingin masuk mobil, ingat doa Nabi. Anda mau makan, ingat doa Nabi. Tidak cukup Anda berdoakan, tapi hadirkan. Beginilah Rasulullah kalau makan. Beginilah Rasulullah kalau berjalan. Beginilah Rasulullah kalau masuk rumah. Allah. Itu hakikat ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menyebutkan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah, salatlah engkau melihatku. Lihat di dalam salat pun kalau bisa kita hadirkan Nabi. Kalau kita ngikuti Nabi. Kama ra'aitumuni usalli, seolah-olah engkau melihatku salat. Ajib. Zahir dan batin. Zahirnya adalah mengikuti rukun-rukunnya. Batinnya adalah kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga lihat di dalam salat kita pun kita dianjurkan, bukan dianjurkan, diwajibkan kita mengucapkan salam kepada Nabi secara langsung. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehingga ulama berkata bahasanya dhamir khitab, dhamir engkau di dalam salat itu adalah batal kecuali untuk Allah dan untuk Rasulullah. Nah ini domir hitam, domir engkau. Kalau kita berkata di dalam sholat mengatakan ada orang bersin lalu berkata yarhamukallah, batal sholat kita. Akan Nabi kalau kepada Rasulullah, anta kepada Rasulullah, maka tidak batal ini. Nah, subhanallah. Ini makna Nabi Muhammad perlu kita ingat dalam semua aktivitas kita, kegiatan kita. insyaallah ini sebentar lagi kita masuki bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa mulai sekarang sudah banyak diinformasikan tanggal Maulid besar di pesantren ini adalah setiap hari Ahad bulan Rabiul Awal minggu pertama. Jadi kalau ibu bulan Maulid Ahad pertamanya, yaitu kalau Ahad pertama tanggal 1 ya tanggal 1. Nah, itu adalah acara-acara semacam itu adalah untuk mengukuhkan makna cinta, maka dengan cinta itu mudahlah kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa? Setelah kita bisa mengikuti Nabi akan mendapatkan buah yang luar biasa. Yaghfir lakum dzunuba. Yaghfir lakum. Wallahu ghafurun. Yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Allah akan memberikan pengampunan kepada kalian semuanya. Ini insyaAllah nanti akan kita sambung pada pertemuan-pertemuan khususnya di bulan Maulid. Seperti halnya Fadilat Syekh Murad sudah memberikan kepada kita setiap Ahad pagi tentang Nabi SAW, tentang mengenalkan kita kepada Nabi. Maka dengan mengenalkan itulah akan tumbuh makna kecintaan kepada Nabi SAW. Kita doakan ada yang sangat perlu kasihan. Orang yang mengaku dirinya paling sambung dengan Nabi, mereka mengaku paling mengikuti sunnah Nabi, akan tapi tidak kenal makna cinta. Sehingga melarang tabarruk dengan sesuatu yang sambung dengan Nabi. Ngambil berkah dari Nabi enggak boleh. Jadi sampai mengatakan syafaatnya Nabi pun tidak boleh. Padahal Allah sudah mengatakan Nabi bakal memberi syafaat. Jadi ada kebenaran. Sampai nanti melarang ziarah kubur Nabi SAW, kita doakan hamba-hamba yang semacam itu segera sadar. Karena kasihan, dia adalah orang yang salah jalan. Bagaimana ziarah kubur Nabi tidak boleh? Menganggap apapun yang bersama Nabi tidak bisa diambil berkah. Dia lupa riwayat-riwayat sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan tentang bagaimana mengagungkan Nabi, juga mengagungkan jasad Nabi, juga mengagungkan sesuatu yang nempel dengan jasad. Kalau tadi Imam Bukhari meriwayatkan tentang dahak, ada lagi tentang ambil berkah peninggalan Nabi, ada hadhi jubbatu Rasulillah qabadatha Aisyatu. Ini Siti Hafsah berkata, ini jubahnya Nabi Muhammad telah dipegang oleh Siti Aisyah. Waktu Nabi Muhammad meninggal dipegang oleh Siti Aisyah. Walamma qubidat, tatkala Siti Aisyah meninggal, qabadtuha, maka aku pegang jubah itu. Wa inni ughassiluha wa astashfi biha limardona. Aku cuci baju itu untuk pengobatan bagi yang sakit dari kami. Loh. Berarti Siti Hafsah syirik ya. Ya, ini ada beberapa hal yang mereka itu lupa, tidak membaca riwayat-riwayat semacam ini. Jadi alhamdulillah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita adalah sesuatu yang benar. Kemudian nanti wanti-wanti ya, ada beberapa memang riwayat-riwayat palsu yang sering dikumandangkan oleh ustad-ustad yang mengaku pecinta Nabi, hadis-hadis palsu, dan itu harus dihindari. Kita tidak butuh dengan hadis palsu. Kalau untuk mengagungkan Nabi, untuk menyeru orang mencintai Nabi, tidak perlu kita dengan hadis palsu, sebab hadis palsu yang kita angkat pun menjadikan Nabi Muhammad murka kepada kita. Baik, ingat, ingin mendapatkan cinta Allah, mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi tidak akan sah kecuali ada cinta kepada Nabi. Sebab ada orang ikuti Nabi karena unsur lain. Datang ke majelis ada maksud, misalnya pengen nyalonkan jadi kuo, jadi apa, ada. Bisa saja rajin ke masjid, anak muda rajin ke masjid, bu ya pak, rajin ke masjid, sholat 5 waktu rajin sebelum waktunya sudah datang, sebelum adzan sudah datang, anak muda. Setelah itu apa, ujung-ujungnya apa, pengen diambil menantu sama ustadznya. Nah kan, jadi ngikuti Nabi ternyata, ingat hati-hati, jangan tertipu dengan istilah ngikuti Nabi. Kalau tidak ada makna kecintaan, tidak akan sambung secara sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih atas penjelasannya kepada guru kita Buya Yazid Al-Marif. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Silakan kepada jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau yang saya hormati, saya dari Arjunangun, saya mau bertanya tentang masalah ziarah kubur. Bagaimana penjelasan hadis Nabi, "Idza tahayyartum fil umuri fastainu min ahlil kubur"? Ini bagaimana penjelasannya dan ada di sini sahih atau tidak? "Idza tahayyartum fil umuri fastainu min ahlil kubur". Bagaimana penjelasannya ini sahih atau tidak? Atas penjelasannya saya ucapkan banyak terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penanya lagi dari jamaah ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan Buya kesehatan dan umur panjang, dan semoga Buya senantiasa dalam keadaan iman dan Islam. Buya, saya mau tanya. Saya punya seorang anak laki-laki. Dia ingin kerja di Korea, tapi dia takut gak bisa sholat Jumat. Iya, kerja pabrik, laki-laki. Tapi dia takut gak bisa sholat Jumat. Katanya sholat Jumatnya bisa gak sendirian. Kalau memang dilarang dalam agama, dia akan mengundurkan diri, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja kepada Bu Yahya untuk menjawabnya. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, nanti insya Allah akan disambung oleh Syekh Murad bahwa ذكر السائل إذا تحيرتم في الأمور سمعتم إذا تحيرتم في الأمور نعم على الحديث أنا طبعا لا أقول الحديث لم يقل أنا سأبين هذا شرحه بعدين شرحه بعد لا إذا تحيرتم فاستعينوا به أهل الكبر طبعا هل لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحيرتم تحير حيران إذا مثلا تحيرتم في نعم في الأمور فاسألوا واستعينوا أهل الكبر طيب أيوة نعم هذا سؤال السائل نعم طيب من هذا قالوا بعدين شرح يبين أن هذا لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يشبه هذا نعم هذا ini tidak pernah ada riwayat dari Nabi yang semacam itu akan tetapi ada yushbih hadza serupa dengan ini bahkan ini diriwayatkan dalam banyak kitab termasuk Imam Ahmad dan yang lain meriwayatkan kalau seandainya kita itu kehilangan unta maka kita dianjurkan untuk memanggil paling orang yang kita cintai nah maka kita mengambil misalnya ya Rasulullah ya ibad ya ahlullah ya ibadallah itu ada hal yang semacam ini ada enam jadi kalau memang riwayat itu tidak benar tidak sah akan tetapi kalau kita memang misalnya yang kehilangan sesuatu di Padang atau di tempat lain maka mintalah tolong kepada Allah dan juga kita bisa saja menyeru wahai kekasih Allah wahai ahli Allah nah, itu bisa menjadikan sebab kita itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala minta tolong kepada rijalul ghaib itu ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam la'alakum dzakartum hadis an wahid dzal aqalu iqalu ba'irihi faqala nusallam ista'inu bi ahabbi nasi ilaikum faqafa fa yaqulu ya ibadallah a'inuni dalam tafsirah jadi ada kalau ada riwayat yang serupa dengan ini tapi tidak begitu omongan bunyinya serupa dengan ini kalau engkau dalam keadaan tertentu di padang dan sebagainya untamu hilang dan sebagainya maka mintalah kepada pertolongan wahai para kekasih Allah wahai hamba Allah masih ada iman ada Allah disebutkan bukan bilang hei Nyi Roro Kidul tidak begitu wahai hamba-hamba Allah yang tercinta maka beri ke apa a'inuni beri pertolonganku karena mungkin jin yang membawanya mungkin ini ada jadi nanti akan diberi pertolongan jadi ada riwayat dari Nabi yang itu ammal hadis ammal ala kola tidak pernah ada baik fadal zidu syaya betul zidu baik jadi itu jadi seperti itu tidak ada baik kemudian masalah kerja tadi ibu tidak cerita kerjanya di mana bu pabrik mana Korea sana subhanallah jadi ibu kalau sudah terlanjur kerja di sana Yang sebetulnya dalam bekerja itu, bekerja di orang Kristen, orang kafir, itu juga boleh. Asalkan satu hal, imannya tidak bakal tergoyahkan, akhlaknya tidak bakal rusak. Kemudian di tempat itu tidak terjadi keharuman. Misalnya dia harus mengerjakan sesuatu yang urusannya dengan barang, misalnya mencetak, membuat, mengetik, sebagainya, tidak urusan dengan, kalau urusan dengan manusia, lihat manusia itu menutup aurat atau tidak. Jadi bekerja dengan orang kafir, misalnya Sayyidina Ali bekerja nurunkan korma, bahkan tidak jarang di tempatnya orang Yahudi, tidak ada masalah. Tapi ingat, agama harus tetap bisa dijalankan. Akan tapi di saat nanti urusan agama tidak bisa dijalankan, maka dia wajib untuk pindah. Misalnya tidak boleh sholat. Suatu ketika ada orang yang bertanya bahwasanya saya itu kerja di Jerman, tidak boleh sholat, tapi kalau WC, biarpun ke WC, biarpun lama, boleh. Bagaimana saya sholat di WC? Ya harus kamu sholat di WC, sebab WC-nya sana juga bagus, WC-nya bisa untuk pakai sholat. Tapi jangan dipotong, Buya mengizinkan sholat di WC. Bukan itu kasusnya, orang sholat tidak bisa. Cuman anehnya, kenapa kau mau kerja di tempat itu? Kalau pengen bekerja adalah tempat yang penuh berkah, yang turun rahmat Allah, di tempat itu banyak ibadah dan sebagainya. Adapun yang pertama, kalau dia sudah tidak bisa melakukan sholat Jumat, karena memang tidak ada Jumat, kalau memang tidak ada Jumatan di situ, tidak wajib Jumat. Tidak ada orang mustautinin yang lebih dari 40, tidak wajib Jumat, sholat duhur saja. Tidak ada Jumatan di kampung itu, misalnya Anda di negeri kafir. Di negeri kafir tidak ada orang Jumatan semuanya. Maka tidak wajib Jumat, seperti hanya orang pergi ke tengah hutan. Selagi tidak ada Jumatan, maka tidak wajib Jumat baginya. Itu selesai dalam hal ini. Hanya mungkin hal-hal yang lain, urusan kebaikan-kebaikan, kewajiban yang lain bagaimana? Barangkali ada keharaman, karena di sana tidak ada istilah khulwah haram, berduaan haram. Mungkin seseorang bekerja dengan perempuan berduaan di kamar atau di kantor, itu yang harus perhatikan. Ibadah yang lainnya bagaimana? Dan Anda semakin dekat kepada Allah atau tidak? Jangan mencari dunia tapi semakin jauh kepada Allah. Kalau masalah urusan sholat Jumat sederhana, orang tidak ada Jumatan di negeri itu, maka tidak wajib Jumat, dia boleh sholat duhur. Tapi pertanyaannya, apakah boleh sholat Jumat sendirian? Enggak ada sholat Jumat sendirian. Barangkali nanti bisa dengan teman-teman, ikut madhab lain, tidak ikut madhab Syafi'i. Kalau Anda punya tangan satu gerombolan, bisalah melaksanakan sholat Jumat bagi gerombolan tersebut. Tidak harus mustautinin madhab lain, cukup mukimin sah salam sholat Jumat, boleh jadi dengan teman-temannya mengadakan sholat Jumat sendiri. Tapi tidak wajib harus mengadakan semacam itu, paling tidak mengadakan sholat berjamaah bareng-bareng. Karena Anda bermadhab Syafi'i, atau orang itu bermadhab Syafi'i, tidak usah melakukan sholat Jumat. Asal sa'ilkan fil qurbati wa inda biladil kufari falajitu Jum'atan tusalla wa kaifa taban ayyibu alaihi sholatul Jum'ah aslan wa inna ma. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن الفقهاء وبعد فإن يعني السؤال على ما سمعته من بويا يحيى هو أن شخص يجلس في بلاد يعني كبلاد الأجانب أو ما إلى ذلك وهذه البلاد لا لا لا لا تقيم لا تقام فيها صلاة جمعة ليس فيها مساجد ما دام لا تقام فيها صلاة جمعة ليس فيها مساجد ويعني وهذا وإن كان قليل نادر إلا أنه يحدث لبعض إخواننا المغتربين الذين لا يجلسون في عواصم البلدان وإلا واشنطن فيها مركز إسلامي وأنا زرت هذا المركز في واشنطن وبرلين أيضا في ألمانيا التي تعادل الإسلام فيها مركز إسلامي أيضا ويعني كل العواصم لكن لعله يجلس في بلد يعني بعيدة وهذه البلد ليس فيها وهنا يأتي كلام الفقهاء على مسألة صلاة الحاضر والبادي لا جمعة الفقهاء مختلفون في مسألة الصلاة على وجوب صلاة الجمعة على أهل البادية قالوا لأن البادي لا إذا كان بين قال ذهب فريق من الفقهاء إلى أنه إذا كان بين البادي سننزل هذه المسألة على مسألة أخينا الذي هو في بلاد الغربة لأن الأحكام تعرف بالقياس بعضها بعض فيعني إذا كان بينه وبين المسجد مسيرة يوم مسيرة يوم ففي الجمعة يلزمه حتى ولو من يوم الخميس يذهب إلى ليلا حتى يصل إلى المكان القريب الذي تقام فيه صلاة الجمعة في هذا البلد هذه واحدة وإن كان ذلك فإن كان ذلك يترتب عليه فيه مشقة كبيرة فنأخذ له بالحكم البديل الآخر وهو أنه لا جمعة على المسافر ونعتبر مسافر طوال فترة الغربة لأنه من الفقهاء من قال، وهو رأي يعني خلاف ما عليه الجمهور، بأنه يعني واحد مثلي أنا في أندونيسيا وأنا أصلي من مصر، يجوز لي أن أقصر الصلاة على رأي بعض الفقهاء طول ما أنا موجود في أندونيسيا أقصر الصلاة حتى وإن كنت مقيم، ما دامت عندي نية العودة إلى بلادي، ما دامت موجودة نية. وهذا كلام لبعض الفقهاء نستخدمه ساعة الضرورة بعد أن نفقد أمرين. الأمر الأول لأنه الاستهانة بصلاة الجمعة هذه ليس عظيم. لا لا لا، لأنه من حديث الفتن الذي كنت سأذكره أيضا تفريط الناس في الجماعات وفي الجمعة. فالجمعة ينبغي أولا أن إذا كان يمكنه أن يسعى لها بوسيلة مواصلات لا تكلفه مشقة شديدة توقعه في الحرج، لكن وإلا فكل سفر في مشق. أنا عندما آتي من جاكرتا إلى شربون في مشق، لكن مشقة يمكن تحملها، لكن المشقة التي لا يمكن تحملها يعني أن تكون فوق الإنسان، ترهقه ماديا وترهقه بدنيا. المشقة المرهقة التي لا يمكن تحملها ترهقه في المال وترهقه في البدن. إذا كان هناك مشقة ستترتب على سفره من بلده إلى المكان الذي تعقد فيه الجمعة فإنه يعفى من صلاة الجمعة ويطبق عليه حكم أهل البادية، أو أنه يطبق عليه حكم المسافر. وهناك حل آخر، إن أمكنه هو واثنين معه أن يقيم الجمعة فيؤذن واحد مع الإمام وواحد كمان مأموم، تقام الجمعة عند أبي حنيفة بثلاثة أفراد فحسب. وقال الليث ابن سعد، إمامنا طبعا الليث ابن سعد هذا من القليوبية من عندنا من مصر، هذا رجل من بنها وهو عالم من العلماء، لو خدم مذهب الليث ابن سعد هذا لو خدمه طلابه لصار مذهبا خامسا مع الأئمة الأربعة. وكان مالك يسعى إلى الليث بن سعد في مصر يسأله على المسألة ثم يرجع إلى المدينة لسعة مقام الليث رضي الله عنه. قال الليث بن سعد تعقد الجمعة بثلاثة وعند البعض تعقد بإمام ومأموم ولا بأس في هذا. وهذا من الذي أيضا يعني أنا أريد من باب التوسع على إخواننا أيضا هنا في أندونيسيا، أنني لاحظت أنهم يتمسكون بما في كتب الفقه، وهذا أمر جيد أنا أحبه، إنهم يصلون في المسجد الجامع ولا يصلون في المصليات، مع أنني أجد مشقة كبيرة، وأنا واحد من الذين يسكنون جاكرتا أجد مشقة كبيرة ربما أصلي على الأسفلت على الأرض في في في في في في في في المسجد الجامع، وهناك مصليات كثيرة تتسع لأربعين فردا وخمسين فردا، والجمعة عند الشافعية كما تعلمون بأربعين، فيجوز أن تتعدد الجمعة في المصر الواحد هذا. فإن أمكننا يعني هذه من بعض الملاحظات التي يعني أنا أبلغ لله ولرسوله، وليست لي مصلحة في هذا أو في هذا، أنا مجرد مبلغ لكلمة الله وكلمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نشق على أنفسنا ونتمسك بالمسجد الجامع، إذا كان المسجد يكتظ بالناس فيجوز أن تقام الجمعة في مكان قريب وفي مصلى قريب. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ونأسف للإطالة عليكم والتمسوا لنا المعذرة. جزاكم الله. Beliau menjelaskan bahwa memang bagi orang-orang yang pertama, bagi orang yang tempatnya jauh, segalanya perjalanannya itu sampai butuh waktu sehari, kemudian di dalam perjalanannya merepotkan, di sanalah baru kita ketemukan Jumatan, maka hal orang tersebut tidak usah melakukan Jumat. Kemudian ada hal lain lagi bahwa beliau menyebutkan bahwa di tempat-tempat kota besar itu tentu ada di markas-markas Islami, itu pasti ada, biarpun di Jepang atau di ini pasti tentu ada sekelompok-sekelompok kaum muslimin yang punya markas-markas yang juga bisa melakukan sholat Jumat di situ. Selagi bisa orang itu datang ke tempat itu dan tidak kerepotan, maka semestinya lah mereka untuk bisa datang ke tempat itu. Baik, ada pun yang kedua yang beliau sampaikan bahwasanya ada memang pendapat lemah dari ulama, orang tersebut masih dianggap sebagai orang bepergian, jadi memang dia kemudian seperti orang bepergian dan jauh tempat dari tempat untuk melakukan sholat Jumat, maka bisa saja dia tidak melakukan sholat Jumat dan melakukan sholat duhur. Bahkan ada pendapat, tapi tentunya ini adalah dalam keadaan darurat mendadak saja, bisa saja kita terus menjamak sholat kalau seandainya kita dalam kondisi semacam itu. Ini adalah dalam keadaan-keadaan tertentu, tidak boleh orang dalam urusan beragama main-main juga. Kemudian juga ada pendapat lain bahwasanya Ini yang sudah kami sampaikan tadi, bisa saja nanti melakukan Jumat dengan teman-temannya, tidak tanpa ikut madhab Imam Syafi'i. Bisa mengikuti madhab lain, misalnya madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah dalam urusan sholat Jumat sangat mudah. Biarpun ada syarat lain misalnya yang tidak terpenuhi, maka inilah istilah yang kita sebut talfik yang diperkenankan. Memang dalam madhab Imam Abu Hanifah 3 orang saja. Tapi syaratnya adalah di Mesir misalnya. Tidak pakai Mesir, tidak pakai kota. Tapi cukuplah madhab Abu Hanifah dengan adatnya saja. Caranya ikut madhab Imam Syafi'i. Karena ini bukan tatabu' rukhas. Tapi justru ini malah mengikuti sesuatu yang agar kita menjadi melaksanakan sholat Jumat. Maka perlu dihadirkan pendapat-pendapat semacam ini. Kalau kita di negeri semacam itu. Agar melakukan sholat Jumat biarpun 3 orang saja. Ada Sayyidina Laits bin Sa'ad itu salah satu mujtahid besar ya. Kalau seandainya ada orang yang bisa mengumpulkan pendapat-pendapat beliau, akwal beliau, kitab-kitab beliau, niscaya akan muncul pendapat yang kelima. Karena begitu besarnya Sayyidina Laits bin Sa'ad itu. Beliau berkata bahasanya sholat Jumat bisa saja dilakukan oleh satu orang imam dan satu orang makmum. Ini ada pendapat. Artinya ini bukan orang mau ngentengin, justru mengambil pendapat yang berat sebetulnya. Tapi bisa, jadi Anda bisa melakukan sholat Jumat di kumpulan-kumpulan. Termasuk tidak usah bingung kalau di kantor-kantor diadakan sholat Jumat. Karena daripada mereka tidak sholat Jumat. Apakah nanti diulang dengan duhur? Itu masalah ikhtiyat. Kita tidak boleh memaksa orang untuk merepotkan. I'adatul duhur, i'adatul jumati bidduhri. Itu mengulang sholat Jumat dengan duhur. Itu merepotkan. Sudah, setelah ikut madhab, ikut ulama, selesai. Ya, yang penting jangan membuat kerusakan. Kadang-kadang pengen aneh, itu yang enggak benar. Itu kan karena butuh di sebuah pabrik jauh dari perkotaan. Kalau harus pergi meninggalkan pabrik, nanti bisa saja urusan kerja enggak karu-karuan, banyak enggak benernya nanti tambahan. Maka lakukan sholat di situ. Atau mungkin kalau disuruh sholat Jumat ke kota semuanya, banyak yang tidak pergi Jumatan. Bahkan mungkin banyak yang tidak sholat. Lakukanlah sholat Jumat di pabrik Anda, di perusahaan Anda. Maka ikut madhab Imam Abu Hanifah 3 orang. Boleh misalnya. Ikan Imam Malik 12 orang. Imam Malik rahimahullah ta'ala 12 orang. Bahkan 12 orang juga pendapat Qol Qadim madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan Qol Qadim madhab Imam Syafi'i juga 13. Jadi masih ada pendapat. Ini pendapat-pendapat ulama. Ulama Syafi'i juga pernah mengatakan madhab Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan boleh 3 orang. Imam Syafi'i pernah mengatakan boleh 12 orang. Hanya pendapat terakhir Imam Syafi'i yang dikukuhkan adalah 40 orang dari mustautinin. Intinya ibu, itu perlu dimudahkan. Nah ini termasuk fikih-fikih kemasyarakatan yang perlu dihadirkan di kota-kota besar. Karena banyak orang meninggalkan bukan Jumatan, sholat. Termasuk kadang-kadang memberatkan urusan jamak. Jamak itu paling gampang. Anda keluar kota, di Jakarta sana, Anda ragu bakal macet saja jamak sholatnya. Daripada tidak sholat. Nah, tidak untuk bilang. Dan itu pendapat ulama Ibnul Mundhir dari madhab Imam. Ibnul Mundhir. Imam Sayyidina Qaffal As-Sasi. Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Mujarrad khuruj min makani yajuzu al-jam'u baina salataini. Jadi solat tidak mudah. Solat menjamak solat itu. Ini perlu di fatwa-fatwa ini dihadirkan di kota-kota besar. Orang sering macet, keluar macet ini. Dari madhab Imam Syafi'i. Qaffal Syafi'i. Ibnul Mundhir juga. Masya Allah. Ulama-ulama besar. Mereka memperkenankan menjamak sholat dalam keadaan yang dikhawatirkan macet jalanannya kayak itu. Ini perlu dihadirkan agar jangan sampai orang meninggalkan sholat. Sebab yang namanya sholat besar dosanya kalau meninggalkannya. Sholat Jumat juga gede dosanya. Jadi seperti itu ibu ya. Tapi ada nasihat lebih penting. Kenapa harus kerja di negeri kafir? Ngajinya di mana nanti? Kan pertanyaan tuh. Ngajinya sama siapa? Kan begitu. Iman itu harus terus ditambah. Kalau tidak cesh terus bisa berkurang. Yang sudah terlanjur pergi ke sana. Berniat berpikir. Insya Allah aku akan kerja di satu tempat yang saya mudah untuk mengaji. Menambahkan ilmu. Ini saja. Ada banyak pertanyaan tertulis ya. Yolat, yolat, tal, kerip, kerip. Lala, ya, ya, ya. Tak, yolat, tal, tal, Masyaallah. Ada soal maktub. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang pergi ke orang pinter. Memang di Cirebon sering banyak pertanyaan urusan orang pinter. Saya paling pusing kalau sudah ditanya orang pinter. Untuk orang pinter di Cirebon itu maknanya beda. Langsung saja pergi ke dukun gitu loh, enggak usah pakai orang pinter. Supaya tidak Sebab yang dengar acara ini orang dari mana-mana, dari penjuru Indonesia, bahkan dari luar negeri pun dengar. Nanti kalau ayah bertanya hukumnya datang ke orang pintar, ya langsung bagus datang orang pintar, kan gitu kalau orang jauh sana dengar. Kami pun dulu pertama masuk Cirebon, setiap ada orang saya pengen datang orang pintar, ya harus dong datang ke orang pintar. Kalau tidak orang pintar, orang goblok masa datangi. Rupanya orang pintar menurut Cirebon adalah dukun. Untuk meminta menyelesaikan masalah dan dikasih syariat. Syariat itu maksudnya, bahasanya pakai bahasa Quran ini. Syariat itu maksudnya apa? Cara-cara, no, syariatnya. Sudah urusan sama dukun pakai bahasa Al-Quran. Enggak, kacau balo ini. Sudah perginya ke orang pintar pakai syariat. Pas, ya harus syariat dong dijawab orang itu nanti. Syariat itu cara. Disuruh nyipratin air cuci beras di pojok-pojok rumahnya. Kok cuci beras ya? Kenapa? Ya air doa lah, jangan air cuci beras ya. Air yang dibacain doa, pakai rukyah, pakai fatihah. Itu air kok air cuci beras. Jadi saya tidak pernah kenal nih. Nah, saya mau tanya lagi, saya kalau ketemu dukunnya saya tanya. Mungkin dibacain tadi sama Pak Dukun ya. Jadi enggak usah aneh-aneh begitu ya. Enggak ada hal-hal kayak begitu. Cukup bacakan ayat Al-Qur'an, kalau mau disiram disiram ya, ya. Baca Al-Qur'an. Jadi kami tidak pernah mengenal yang namanya cuci beras. Kalau nyuci beras itu biasanya diminumkan untuk kambing biar seger. Itu baru cuci beras itu namanya karon ya. Itu adalah itu vitaminnya besar. Dan Ibu kalau nyuci beras jangan terlalu bersih. Jangan terlalu bersih. Sebab apa? Vitaminnya banyak yang hilang. Jadi itu penuh vitamin itu. Kemudian nanti ada air masak namanya tajin juga vitamin, sudah itu ilmunya orang pinter itu ya. Nah, jadi enggak usah kalau untuk yang aneh-aneh enggak usahlah. Hukumnya orang yang pergi menyelesaikan masalah, pelajari dulu permasalahannya apa. Sebabnya apa? Membuat pendekatan, minta kepada Allah, pakai siram-siraman tapi masih berantem terus gimana? Enggak bisa. Anak saya punya warung dan uangnya sering hilang. Wah, ini biasanya urusan zaman dulu, urusan tuyul nih. Satu kali dua kali sering sih ikhlas-ikhlas aja, tapi sekarang jadi keseringan. Ikhtiar udah, nah ikhtiarnya ke Pak orang pintar tadi ya. Nah, pokoknya kalau manusia yang mencuri tidak mungkin. Waduh, hebat, berarti Anda sudah mulai jadi orang pintar nih. Wah, ini berbahaya ini. Sudah mulai jadi orang pintar, enggak mungkin manusia mencurinya. No, hebat ini sudah. Wah, ini memang kalau duduk sama orang pintar mudah ketularan jadi orang pinter nih sudah tuh. Enggak mungkin sampai ada orang berkata di sini kamu enggak kena santet, enggak kena guna-guna. Saya yakin pasti kena guna-guna. Ini gara-gara urusan guna-guna sampai sok jadi dukun ini ya. Makanya anak saya pergi ke orang pinter kan. Ini sudah. Tidak Ibu, datanglah ke orang soleh minta didoain, jangan ke orang pinter. Orang pinter itu adalah orang keblinger maksudnya gitu. Orang pintar maksudnya menurut orang Cirebon itu dukun. Datanglah ke orang soleh minta didoakan. Ada istilah jimat, ada jimat itu anak kecil. Jimat tahu ya, dibungkusin sesuatu ada ayat Al-Qur'annya. Itu bukan sesuatu yang syirik, tapi jimat itu Sayyidina Abdullah bin Umar menggantungkan untuk anak kecil. Kalau ibu-ibu tidak boleh pakai, tidak usah pakai jimat, dibaca. Kecuali ibu jadi bayi enggak bisa baca, baru dikalungin jimat. Bapak-bapak juga begitu, masa ustaz pakai jimat ini? Baca wiridnya wiridul latif, wiridul fatih, wiridul irotibul hadad, beres. Qur'annya ditulis di kertas, dibungkus, dibawa kemana-mana. Pernah wiridan? Enggak. Ya sudah, kena santet nanti. Jadi ya, enggak. Jadi perlu dibaca. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar pernah menggantungkan ayat-ayat Al-Quran untuk bayi-bayinya. Itu apa? Bayi yang tidak bisa membaca. Tapi jangan seperti sebagian orang, jimat murtad. Enak bener pakai jimat murtad ya. Oh, ngambil berkah dari ayat Quran untuk katakan murtad, tidak benar. Jimat bukan sesuatu yang salah, asalkan keyakinan kita tetap Allah yang memberi kekuatan. Cuman jimat itu adalah untuk anak ke yang anak kecil angkat tangan, yang masih nyimpen jimat di rumahnya angkat tangan. Jadi memang begitu ada, jangan seperti sebagian orang jimat syirik, jimat syirik. Baik, ngambil berkah dari ayat Al-Quran. Bisa saja kalau seandainya membaca-baca itu, insya Allah hilang bu semuanya. Tidak ada yang nyuri lagi. Kalau yang nyuri manusia juga jauh nanti. Yang nyuri tuyul ya, tuyul sendiri. Ada bu, tuyul bu. Yang ada, memang kalau di masyarakat Jawa itu, dalam survei itu ternyata, di negeri Mesir sama di negeri Jawa, banyak hantunya di negeri Jawa. Indana asami alil jin ya syekh, kathir. Hatta mawajatu yang bila dil'arafuna. Unaka syaitan hada bi asami kathir, tuyul, gendruwo, demit, hada kul mawajat kul hada. Ada mush mawujudah huna nakriban. Hal hajaru min huna ilaina wala kaifin. Hal hajaru min indukum ila hijrah dari Mesir pada ke sini. Sehingga yang banyak banyak hantunya di sini. Fi ada gondrowo kuntilanak wewe gombel. Ada kullu indana hada syekh. Hijrah min indukum na hijrah dari Mesir kayaknya di sini. Di Mesir sudah enggak ada itu semuanya. Ini banyak nama-nama yang dibuat oleh orang pintar tadi itu. Sudah ada ya? Jangan pergi ke orang pintar, datang kalau pada ulama, Anda membaca wirid, Ratibul Hadad baca tiap saat. Jin periperayangan takut semuanya. Gendru dan wewe gombel pada lari. Sudah. Ini ya. Sudah baca Ratibul Hadad ringan atau wiridul Fatih, wirid-wirid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah itu jangan takut urusan-urusan yang tidak terlihat. Kalau urusan yang terlihat disimpan yang benar kunci lemarinya. Sampai ada saking begitu percaya sama orang pinter, simpen duitnya di dalam Al-Quran. Ayo pernah kan? Kurang ajar itu. Al-Quran buat nyimpen duit. Itu musibah. Ini gara-gara orang pinter keblingertan ya. Baik, insya Allah sampai di sini saja. Jangan berurusan dengan orang pinter. Datanglah kepada ulama, orang soleh ya. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga kita semua. Karena waktu besok pagi, insya Allah Ahad pagi, majlis hadis. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda sangkutnya dengan maulid. Ini tolong dihadirkan nanti. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada sangkutnya dengan sangkut-pautnya dengan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tukhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, Engkau menyaksikan semua yang hadir di tempat ini. Dan Engkau lebih tahu yang mendengar acara ini. Dan Engkau pun menyaksikan yang menyaksikan acara ini, ya Allah. Berikan kepada mereka keberkahan, ya Allah. Jaga hati mereka. Tambahkan ke hati mereka kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Berikan kepada hati mereka pemahaman yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kenalkan hati mereka dengan perkenalan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Rindukan hati mereka secara sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan pertemukan mereka di dunia dan kelak di akhirat bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kumpulkan kami bersama pecinta-pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kelak kumpulkan kami bersama rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Anak-anak kami rindukan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan idola mereka adalah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Rindukan kami semua yang dicintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan bencikan kami kepada semua yang dibenci kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah. Kami ingin Kau cintai, ya Allah. Dan pintu cinta hanya kekasih-Mu Nabi Muhammad. Agar kami mengikutinya, ya Allah. Maka mudahkan kami untuk mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami kemampuan, kemudahan untuk bisa mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mengikuti yang sesungguhnya, ya Allah, yang dibaringi dengan cinta, ya Allah. Semua yang ada di tempat ini hamba-hamba-Mu, ya Allah, yang punya hajat. Berikan kepada mereka kemudahan dalam urusan hajat mereka, ya Allah. Dan berikan ketabahan, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua keikhlasan. Dan berikan kepada kami istiqamah. Istiqamah, ya Allah, siapapun yang sudah bergabung di acara ini. Baik yang hadir atau melalui radio atau yang lainnya, ya Allah. Berikan keistiqomahan dan jadikan acara semacam ini adalah acara idola, acara favorit, acara nomor satu, ya Allah. Jangan sampai terkalahkan dengan urusan-urusan dunia, ya Allah. Karena dengan acara begini, ya Allah, kami semakin dekat kepada-Mu, ya Allah. Dan mudahkan sarana-sarana kami untuk kami dekat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami, ya Allah. Yang sudah banyak berbuat baik, bersedekah, berikan kepadanya keikhlasan, ya Allah. Jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang ikhlas. Kirimkan ke majlis ini orang-orang ikhlas, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka kerinduan untuk berbuat baik di tempat ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau menyaksikan, ya Allah, kebutuhan tempat ini, ya Allah. Dan hanya Engkau yang bisa memenuhi, ya Allah. Kepada-Mu lah kami membutuhkan, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus, ahli surga-Mu yang bisa berjuang dengan kami, ya Allah. Siapapun yang berjuang dengan kami, bersihkan hati mereka dari pamrih selain-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau tahu siapapun mereka. Dan ya Allah, kami yang ada di tempat ini punya hajat banyak. Kabulkan hajat kami yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Ada di antara mereka yang ingin menikah, ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, dan bencikan kepada keharuman, jauhkan dari zina, ya Allah. Dan insya Allah yang belum punya anak, berikan kepada mereka anak yang soleh solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ada di antara mereka yang rajin ngaji tapi anaknya belum ngaji, bahkan ada di antara anaknya yang bejat, ya Allah, kami mohon berikan kesadaran kepada anak mereka, bawalah ke tempat yang mulia, ya Allah, bimbinglah anak-anak mereka dan para keluarga kami semua, bimbing, ya Allah, dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sakit sembuhkan, ya Allah, dari yang hadir, ya Allah, yang tidak hadir, ya Allah, yang sakit sembuhkan, dan jadikan penyakit itu sebab pengampunan dosanya, pengangkatan derajat dan tabungan pahala untuknya. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu, saling mencintai karenamu, jauhkan dari permusuhan, jauhkan dari dendam, ya Allah. Ampuni guru-guru kami, ampuni orang tua kami, berikan kasih sayangmu kepada guru-guru kami, dan berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami. Dan mohon kami, ya Allah, kepadamu, ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah pemilihan pemimpin, ya Allah. Hanya kami hanya mohon, kirimkan kepada kami pemimpin yang baik. Siapapun pemimpin kami, jadikan mereka adalah orang-orang yang siap berjuang di jalanmu, ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kuasa, wahai Zat yang Maha Kuasa, berikan kami dan semua mereka husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan jadikanlah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal syekh zidu في الأولين وصلى على سيدنا محمد في الآخرين وصلى على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل يا ربنا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، ولا تؤاخذنا بما بدر منا، اللهم تبنا إليك فاقبل توبتنا، وعدنا إليك فاقبل أوبتنا، واغسلنا من خطايانا وذنوبنا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وإذا أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لإخواننا، واغفر لمشايخنا، واغفر لجميع من حضر معنا، واغفر لإخواننا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، إياك نستغفر. Bapak-bapak menyaksikan ini, Bapak Ibu di belakang, di depan belakang aula ini sekarang pembangunan. Minta Fatihah satu biar tidak terlalu lama pembangunannya, biar cepat beres sehingga tidak ganggu orang yang ngaji. Kita doakan semoga Allah mengirim pejuang-pejuang sehingga segera memberesi urusan pembangunan aula sehingga tidak terlalu mengganggu kita. Biar cepat beres sehingga bisa dipakai, kita mudah untuk ngaji ini aula ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ustaz. Suratul Atina. Mudhalin amin ya rabbal alamin. Sekaligus diumumkan bahwasanya hari ini kita pengecoran kalau tidak salah. Dan kami alhamdulillah ada yang ngecor, insyaallah tetap ada. Barangkali ada orang yang punya tenaga nganggur ingin sumbangsih untuk tenaganya, bisa saja. Tapi kalaupun tidak, tetap jalan. Ini hanya barangkali ada orang kok pas nganggur ingin mengambil satu timba untuk pengecoran, karena pengecoran besar nih, pengecoran raksasa. Jadi tidak cukup, harus berantai. Dan santri kelihatannya harus ambil andil juga untuk ngambil berkah dari ini semuanya, biarpun beberapa jam ya. Insyaallah ini pengecoran diumumkan dah semuanya. Yang ingin ikut andil, ingin ikut bantu, boleh bantu doa dari rumah. Ibu-ibu, ibu-ibu enggak usah ngecor, repotin nanti teman ya. Nah, ibu-ibu pulang saja. Ini bapak-bapak yang punya tenaga boleh ikut-ikut, yang pengin, yang tidak doakan dari jauh, semoga semuanya sama ketemu di depan Rasulullah nanti. Ini saja, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran katsir kami sampaikan kepada guru kita yang mulia Buya Yahya atas penjelasan tentang tafsir Al-Qur'an dan atas jawaban yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan senantiasa bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Demikianlah para hadirin dan hadirat dan para pendengar dimanapun anda berada. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan keberkahan di majlis yang mulia ini. Dan kami sebagai pengatur acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.